مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan melanggarnya bagaikan kaum yang menumpang sebuah kapal. Sebagian mereka berada di atas, sebagian lainnya di bawah. Jika orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata, "Seandainya saja kami melubangi kapal ini, tentu kami tidak akan merepotkan orang yang berada di atas. Jika yang demikian itu dibiarkan, pasti binasalah seluruhnya. Akan tetapi, jika mereka mencegahnya, niscaya selamatlah semuanya." Hadis riwayat Al-Bukhari.